Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatul kiram, ahibati fillah. Barakallahu fikum, melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Usul Sunnah, penjabaran dari kitab Usul Sunnah Imam Ahmad karya Syekh Rabi hafizahullahu taala, melanjutkan subjudul pokok-pokok pembahasan yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Di antara prinsip yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu adalah mengimani tentang berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan, meskipun kadang kita tidak mengetahui rincian tafsiran terhadap sebuah hadis, bahkan mungkin akal kita tidak mampu menjangkaunya, sehingga yang ada ialah mengimani. Ini modal besar. Berapa banyak orang-orang yang Allah berikan kelebihan dalam hal kecerdasan, kemampuan daya fikir, namun Allah Azza wa Jal menjadikan kelebihan-kelebihan itu pada sebahagiannya justru mereka terjatuh dalam mengingkari Allah Azza wa Jal, misalnya dalam hal sifat-sifatnya. Salah satu contoh poin yang diangkat oleh muallif rahimahullah adalah al-iman bi ru'yatillah, mengimani bahwa kelak pada hari kiamat orang-orang mukmin itu akan mampu melihat Allah, diberi kemampuan untuk melihat Allah. Pembahasan mengimani akan melihat Allah. Dan telah disinggung oleh Syekh hafizahullah bahwa perihal melihat Allah sebuah keimanan yang harus diimani oleh setiap hamba, namun diingkari oleh pihak-pihak seperti yang dicontohkan Angkara Al-Mu'tazilah. Di antara sekte yang dikatakan sempalan dalam Islam adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah yang notabene-nya mereka itu lebih didominasi dengan membanggakan ro'yu-ro'yu mereka, atau dengan istilah bahwa sesuatu itu harus dibuktikan secara apa? Rasional, kemampuan akal. Padahal kan banyak hal yang dalam syariat ini akal berat untuk kemudian di situ dijadikan sebagai tolak ukur bahwa kebenaran itu adalah kalau mampu dicerna oleh apa? Akal, rasio harus menerima. Kalau tidak ya ditolak, karena tidak sesuai dengan manusiawi. Padahal yang namanya manusia itu kan ada keterbatasan. Baik. Mereka mengingkari ru'yatullah fi daril akhirah. Mengingkari bahwa Allah itu akan dilihat kelak di hari akhirat nanti. Dan Syekh mengatakan, bina'an ala syubahin batilatin. Dan ternyata mereka membangun di atas syubah, yaitu kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Banyak orang yang mereka itu latar belakangnya punya kemampuan. Ya, mungkin sudah pernah kita ceritakan seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir menggambarkan dirinya bahwa kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'il khawarij. Aku ini pernah terpengaruh dengan faham khawarij. Faham khawarij mereka itu bermatematika. Jadi orang kalau diancam ke neraka, masuk neraka berarti akan kekal. Kalau kekal berarti kafir. Sehingga yang masuk neraka semuanya kafir. Paham? Kan begitu teori mereka. Jadi semua yang berkaitan orang-orang yang diancam, padahal banyak ayat maupun hadis yang menunjukkan kepada wa'id, ancaman bagi para pelaku dosa masuk neraka. Tapi tidak memvonis bahwa mereka kafir. Karena tidak semua orang yang masuk neraka itu dikafirkan. Kenapa? Karena tidak semua orang yang masuk neraka itu kekal. Sebab itu ahlu sunnah meyakini bahwa ashabul ma'asi tahta masyiatillah. Ashabul ma'asi, para pelaku dosa itu di bawah kehendak Allah. Insya'a aba azzaba. Kalau mereka masih ada keimanan, mereka punya amal-amal kebaikan, kalau Allah menghendaki diazab, diproses, diazab. Dan itu bukan keharusan Allah. Karena orang-orang dari kalangan khawarij itu menuntut. Kalau sampai Allah tidak mengazab, menyiksa orang-orang yang berbuat dosa dengan satu siksaan, berarti itu Allah menyelisih janji. Pada Allah sendiri menyifati apa? La yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Harus. Jadi kalau Allah menjanji atau Allah mengancam bahwa orang pelaku dosa itu diazab, Allah harus mengazabnya. Padahal kita mengetahui bahwasanya Allah zat yang di situ berkehendak. Kalau memang dengan dosa yang dilakukan ternyata ada sesuatu yang menjadi sebab untuk diampuni, akan diampuni. Bermakna tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kalau mengharuskan, dimasukkan. Namun apa? Ma'aluhu ilal jannah. Dia kembali ke jannah. Dia ditempatkan di jannah. Hal itu dibuktikan ketika Yazid Al-Faqir saat ingin mendemonstrasikan pemahamannya, karena kumpulan waktu haji. Haji itu kan sesungguhnya termasuk momen penting. Penting bagi siapapun. Orang yang mau buat-buat jahat juga di event haji itu. Jadi pernah kita duduk bercengkrama tahun 2000-an. Ada orang-orang yang memang mengkhususkan mau mencuri. Berangkat, ya, betul-betul keinginannya mau mencuri. Atau orang ingin mendemonstrasikan pemahaman sesat. Mumpung orang dari mana-mana. Ya. Orang dari mana-mana. Di beritahu tentang hal-hal yang menyimpang. Nah, Yazid Al-Faqir sebelum sampai ke Makkah, singgah di Masjid Nabawi, ketemu Jabir bin Abdullah. Sedang bercerita tentang Jahannamiyun, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, sampai terbakar, sampai hitam seperti arang, kemudian mereka dimandikan dalam sebuah sungai yang disebut dengan Nahrul Hayah, lalu berubah seperti kertas. Tercengang Yazid Al-Faqir ini, kok bisa seperti itu? Maka Jabir mengatakan, hal taqra'ul Qur'an, kamu hafal Qur'an? Na'am, aku hafal Qur'an. ternyata mereka itu memukul rata, yaitu mentakwil ayat kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Orang itu katanya kalau masuk neraka, setiap kali mau keluar dikembalikan, enggak bisa keluar. Padahal ayat itu untuk siapa? Orang kafir kan begitu. Sementara di sana ada orang-orang yang masuk neraka akan diangkat dan dimasukkan ke dalam jannah. Bagi Yazid al-Fakir mustahil. Mustahil bagi Khawarij. Bahwa orang itu kalau masuk neraka itu akan bisa keluar. Dari situlah mereka memvonis bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Pelaku dosa besar itu kafir. Karena dianggap orang yang masuk neraka itu kekal dan kekekalan itu kafir. Sehingga semua yang masuk neraka itu orang-orang kafir. Tidak ada orang-orang yang mereka pelaku kemaksiatan yang ada padanya keimanan. Kita kembali bahwa Mu'tazilah pun demikian dalam memahami tentang apa ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah nafyu ar-ru'yah. Dan yang mengingkari masalah ru'yatullah bukan hanya Mu'tazilah. Yang mengingkari masalah ru'yatullah itu bukan hanya Mu'tazilah. Mereka tidak menyendiri. Tetapi juga dari kalangan Jahmiyah dan juga Asy'ariyah. Kalangan Jahmiyah dan juga Asy'ariyah. Walaupun Asy'ariyah itu dikatakan satu madhab yang tala'ub. Gayanya mau mengatakan demikian. Muter kesana kemari. Dengan barakallahu fikum bahasa-bahasa yang mereka kemas. Namun ujungnya sama. Ujungnya sama. Yaitu mengingkari ru'yatullah. Mengingkari ru'yatullah. Itu diantara hal yang barakallahu fikum dikatakan oleh beliau hafizahullah binaan ala syubahin batilah. Jadi pemahaman mengingkari Allah itu bisa dilihat itu dibangun di atas kerancuan yang batil. Kerancuan berpikir sebuah syubhat yang batilah. Dengan kata lain tidak punya ilmu, tidak punya alasan, tidak punya argumen. Ilmu yang dimaksud ialah tidak punya argumen, tidak punya dalil. Tidak punya dalil. Baik. Kemudian telah dipaparkan pula tentang beberapa dalil yang berkaitan isbat ru'yatillah. Di mana Syekh menukil tentang ucapan Ibnu Qayyim. Bahwa Ibnu Qayyim berhujjah dengan 7 ayat. Walaupun ayat-ayat yang disebutkan di sini sebagiannya disinggung. Yang pertama ya, sebagai bentuk murojaah sekejap. Qaulu ta'ala innakum mulaqu. Sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah. Al-liqa dikatakan dalam lughat al-arabiyyah. Ya, kalau kita membaca sekian banyak kamus. Makna liqa yastalzim ar-ru'yah wal-mu'ayana. Ru'yah melihat. Atau liqa. Afan, liqa bertemu. Kalian akan bertemu dengan Allah. Liqa mengharuskan kepada ru'yah. Melihat. Dan mu'ayana menyaksikan. Namanya orang ketemu. Kamu ketemu tidak dengan fulan. Mengharuskan melihat atau menyaksikan. Mengharuskan kepada melihat atau menyaksikan. Karenanya kata Syekh, qad yastab'idul insan al-istidalla biha. Mungkin orang mengatakan mustahil ayat ini ada hubungannya dengan masalah isbat ru'yatillah. Dari sisi mana kan begitu ya. Maka ayat yang pertama yang diangkat oleh Ibnu Qayyim, ayat ini menunjukkan penetapan bahwa Allah itu akan dilihat. Qaulu ta'ala innaku atau annakum mulaku. Kalian nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah. Makna bertemu dalam bahasa Arab di kamus apapun itu melazimkan ar-ru'yatu wal mu'ayana. Ru'ya wal mu'ayana. Yaitu melihat dan menyaksikan. Atau dengan kata lain yushtarat. Dipersyaratkan yang namanya orang itu bertemu ya melihat. Bertemu itu melihat atau menyaksikan. Kemudian ayat yang kedua. Ini juga yang dipakai oleh orang Mu'tazilah mengingkari. Mengingkari adanya apa? sifat Allah Azza wa Jal bahwa Allah itu bisa dilihat. La tudrikuhul absar. Dia itu tidak dilihat oleh penglihatan. Tidak mampu dilihat oleh penglihatan. Kalimat la tudrik al-idrak. Al-idrak dikatakan mengandung makna al-ihata. Idrak itu bukan hanya melihat. Tetapi menjangkau dari semua sisi. Dan itu yang ditiadakan Allah. Kalian, penglihatan kalian tidak mampu menjangkau Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu maknanya. Walaupun nanti di situ melihat, tetapi tidak bisa menjangkau. Allah tidak bisa dijangkau. Karenanya, barakallahu fikum, ketika dicontohkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah dalam bab ini, ialah anta tara syamsa wa anta tara sama, kamu melihat langit, kamu melihat matahari, wa tara katsiran minal mawjudat, kamu lihat sekian banyak makhluk-makhluk Allah, langit ada pula di sana matahari, wala tastati'u al ihata biha, tetapi kamu tidak bisa menjangkau sisi-sisinya. Misalnya kita lihat matahari, kita melihat matahari atau melihat rembulan. Orang kan kadang dulu ya, dulu kalau ngerayu, kamu itu cantik seperti rembulan. Padahal betul iya, rembulan itu seperti bayangan. Tapi kan itu sebuah konotasi kan begitu ya. Atau matahari, mampukah kita melihat dari semua sisi-sisinya? Iya, sisi-sisinya, sudut-sudutnya. Itu yang Allah Azza wa Jal tiadakan. Bukan meniadakan apa? Melihatnya. Bukan meniadakan melihatnya. Allah tidak meniadakan bahwa kalian tidak akan bisa melihat Allah. Tidak. Tetapi kalian tidak akan mampu menjangkau semua sisi sudut pandang untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena idrak itu akhas ya. Al-idrak menjangkau itu lebih khusus. Adapun melihat itu umum. Orang mungkin bisa melihat, misalnya melihat gedung, melihat matahari, melihat langit, melihat bulan, kan begitu ya, melihat. Tapi tidak mampu menjangkau secara apa? Detail sisi-sisi yang ada pada yang dilihat. Itu yang ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam bab ini justru merupakan ayat yang dipakai oleh orang-orang ahlu syubah. Mereka-mereka yang mempermasalahkan dan mengangkat tentang kerancuan berpikir. Kemudian barakallahu fikum, yang ketiga ialah lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Ini juga barakallahu fikum dikatakan bahwa tidak bisa melihat aku di dunia, ya. Di dunia dengan harfulan. Dengan didukung hadis yang juga sudah kita bacakan pada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hijabuhu nur yang menghalangi Allah itu dilihat di dunia, penghalangnya ialah nur, hijabnya nur, pembatasnya itu nur. Dan para ulama menyebutkan hal hijabuhu makhlukun am huwa sifatun min sifatih. Ya. Hijab Allah itu nur, cahaya. Nah, kalau itu hijab pembahasannya, apakah ini makhluk ataukah itu sifat? Ataukah itu sifat? Sementara Allah di ayat yang lain menyebutkan Allah apa? Nurus samawati wal ard. Dia itu cahaya. Sehingga cahaya ini bukan cahaya tentang keagungan Allah, tetapi keagungan cahaya yang menjadi hijab. Difahami ya? Bersama kita? Jangan ada yang safar ya. Kalau safar izin. Baik. Hijab yang menghalangi Allah dilihat, dan yang membuktikan itu merupakan makhluk. Qaulun Nabi SAW, hal tara rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu ketika beliau dimi'rajkan? Qala nurun apa? Ana ara. Cahaya yang aku lihat. Bagaimana mungkin aku melihatnya? Kalau hijab yang itu merupakan cahaya. Sifat berarti apa? Allah melihat siapa? Atau Rasul melihat siapa? Allah, kan begitu ya. Ini termasuk dalil yang menyebutkan bahwa hijab yang dimaksud dan itu bentuknya cahaya, itu merupakan makhluk yang Allah ciptakan sebagai penghalang dari dilihatnya Allah di dunia. Karena itu Rasul mengatakan hijabuhu nur lau kasyafahu, kalau Allah singkap hijab tadi, penghalang tadi, la ahraqat subuhatu wajhih mantaha ilahi basaruhu min khalqihi. Kalau disingkap, maka keagungan, kemuliaan wajahnya akan membakar seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Akan membakar seluruh makhluk Allah azza wa jal yang dilihat Allah bermakna. Semuanya akan hancur, semuanya akan terbakar. Kalau hijab itu disingkap, yaitu bentuknya cahaya. Dan tidak ada dari kita yang bisa menggambarkan seperti apa keagungan cahaya yang menjadi hijabnya. Cahaya yang menjadi hijabnya, wallahu alam, itu termasuk tanbih. Ya, mungkin barang siapa yang ingin mendalam tentang bab ini, banyak syuruhat yang menyebutkan bahwa perhatikan perbedaan tentang Allah itu zat yang maha agung, luar biasa, dan tentang cahaya yang Allah jadikan sebagai apa? Penghalang. Karena sebagian menyebutkan di antara sifat Allah ada yang apa? Zatiyah. Ada sifat yang zatiyah. Disebutkan tentang tangannya. Dan ada pula yang menyebutkan tentang hadis ini, hijab. Wallahu alam, bahwa tentang masalah hadis ini adalah disebutkan bahwa hijabuhun nur, hijabnya cahaya, itu merupakan makhluk yang Allah ciptakan sebagai penghalang. Naam. Kemudian kita masuk wa minal ayati fi ithbati ru'yatil mu'minin lillah atau na'am lillah fi daril akhirah qaulu ta'ala. Juga di antara ayat yang menjadi penetapan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah di hari akhirat, qaulu ta'ala lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik itu ada pahala al-husna, yaitu al-jannah. Al-husna di sini jannah. Qala wa ziyadatun, dan bagi orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, adalah ziyadah, tambahan. Qala rahimahullah, berkata Syekh Rabi, ya'ni fassarah al-Rasul al-Karim alaihi salatu wasalam birru'yah. Orang-orang yang berbuat ihsan ada dua pahala. Apa yang pertama? Al-husna. Apa maknanya? Al-jannah. Wa ziyadah. Apa maknanya ziyadah? Ditafsirkan oleh Rasulullah ialah ar-ru'yah. Ar-ru'yah. Melihat, yaitu melihat Allah. Kama fi hadis Suhaib fi sahih Muslim wa fassaraha adadun minas sahaba biru'ya. Demikian pula sekian banyak sahabat juga menafsirkan bahwa makna orang-orang yang berbuat ihsan akan Allah berikan ganjaran dengan husna, yaitu jannah, dan juga ziyadah, tambahan. Karena kalau kita mungkin berfikirnya berfikir ngawur, ya surga dan tambahan. Nanti akan ngawur. Misalnya waktu di dunianya istrinya satu, ya ditambah istrinya jadi empat. Ini kan berarti tafsir-tafsir yang ngawur. Yang dulu misalnya bajunya cuma begini akan ditambah dengan baju yang bagus. Ngawur. Paham? Tapi ziyadah ditafsirkan Nabi. Padahal tafsir tidak akan lepas dari etika-etika. Menafsirkan Quran tidak akan lepas dari etika. Quran ayat dengan ayat. Quran bil Quran, yaitu ayat dengan ayat. Atau apa? Ayat dengan apa? Hadis. Ayat dengan hadis. Atau dengan aqwalu sahabah ataupun tabi'in. Para tabi'in yang berguru dengan para sahabat, mufassirun. Dan tentunya para sahabat ahli tafsir juga mereka mengambil istimbat dari apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seorang guru itu kalau pengajarannya itu lurus, itu mesti murid-muridnya di situ juga akan paham bagaimana meniru gurunya. Bermakna apa? Tidak akan menyimpang. Tidak akan menyimpang. Tapi kalau sang guru mengajarkan hal-hal yang menyimpang, banyak-banyak yang menyimpang, karenanya seorang kadang-kadang kan ditanya, bolehkah membaca buku tulisan-tulisan ulama-ulama yang menyimpang? Ya, kan ada pertanyaan dalam manhaj. Bolehkah kita mengambil manfaat tulisan-tulisan, karya-karya yang katanya dulu penulisnya menyimpang dan sebelumnya lurus? Kalau itu hadis, maka ada rincian. Kalau itu hadis ada rincian, yaitu ketika seorang muhaddits meriwayatkan hadis ada perubahan-perubahan, perubahan hafalan, perubahan dalam menjaga tentang riwayat. Sebelum berubah diperbolehkan, terkhusus kalau ada yang menjaga, contohnya anaknya. Abi sudah berubah, kan begitu. Periwayatannya sudah berubah. Jangan engkau mengambil dan berguru sekarang. Nah, sekarang kalau kitab misalnya seorang dikatakan fulan menyimpang, lalu kita mengatakan, bolehkah kita mengambil faedah dari kitab-kitabnya? Jawabannya, ketika seorang barakallahu fikum mengambil kitab karya-karya orang yang menyimpang, benarkah kitab tersebut tidak ada unsur penyimpangannya walaupun sebelum menyimpang? Paham? Bisa saja di situ tercantum tulisan-tulisan sebelum dikatakan menyimpang sudah ada penyimpangan yang di situ dikritik oleh para ulama yang kita tidak tahu. Karenanya barakallahu fikum, para ulama juga membimbing, masih banyak karya-karya ulama yang lurus, yang tidak menyimpang, ya. Kadang-kadang itu kita kehabisan apa? Kehabisan materi, kehabisan bekal, sehingga seolah-olah kekurangan bekal mengambil materi-materi dari orang-orang yang katanya menyimpang yang dulunya baik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, yakin? Yakin bahwa tulisan yang sedang kita baca itu tidak ada unsur penyimpangannya? Yakin bahwa di dalamnya muatannya ialah muatan-muatan yang dulu katanya masih lurus-lurus? Padahal kadang-kadang para ulama mengkritisi di zaman katanya waktu lurus, ternyata ada hal-hal yang tersimpan sebagai bentuk penyimpangan. Kita kembali barakallahu fikum kepada yang disebutkan bahwa penafsiran, hendaknya kita kembali bagaimana Rasul menafsirkan, demikian pula para sahabat, para tabi'in, kembali kepada para mufassirin. Ayat ini ditafsirkan Nabi bahwa yang dimaksud dengan ziyadah ialah ru'yah, yakni hadis ziyadah. Al-husna al-jannah wa ziyadah ru'yatullah. Al-husna al-jannah wa ziyadah hiya ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Wahia afdalu minal jannah. Afdal minal jannah. Dan melihat Allah itu satu keutamaan yang melebihi daripada jannah. Wallahu yaqulu li'ibadih ba'da an yadkhulul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada hambanya, setelah mereka masuk ke dalam jannah, turiduna syai'an azidukum. Maukah atau kalian menghendaki sesuatu yang perlu aku tambah? Adakah keinginan bagi kalian tambahan sesuatu? Fayaqulun alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami wajah-wajah yang bersinar? Yaitu wajah-wajah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Yauma tabyadhu wujuh wa taswadu apa? Wujuh. Ditafsirkan oleh sebagian, wujuh yang dimaksud dengan wajah-wajah yang bersinar ialah wajah-wajah ahlus sunnah. Adapun wa taswadu wujuh, wajah-wajah yang menghitam, wajah-wajah ahlul bid'ah. Qala alam tudkhilna al-jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah? Watunajina minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka. Qala fayakshiful hijaba, fayakshifu al-hijaba, kemudian Allah menyingkap hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka tidak ada sesuatu yang diberikan kepada mereka yang lebih dicintai kepada mereka ketimbang melihat kepada Rabb mereka azza wa jal. Qala fama yatamatta'una bi ni'matin wa la yajiduna afdhala min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka mereka tidak menikmati suatu kenikmatan dan tidak pula mendapati sesuatu yang lebih afdal daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ahadithu kama qulna balagat al-thalathin fi isbati ru'yatillah. Dan hadith seperti yang telah kita singgung, kata beliau hafizahullah, mencapai 30 perawi dari sahabat dalam hal menetapkan, yaitu masalah ru'yatullah, Allah Azza wa Jalla itu akan bisa dilihat. Bermakna sampai kepada batasan apa? Haddu apa? At-tawatur. Sampai kepada batasan, yaitu mutawatir. Minha hadithu Jarir. Minha hadithu Jarir. Di antara hadis yang disebutkan, yang membicarakan masalah penetapan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu akan dilihat pada hari kiamat, hadis Jarir wa hadis Abi Hurairah dan juga hadis Abi Hurairah, annannasa qalu, bahwa manusia mereka berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana, hal nara rabbana, yaitu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kita itu bisa melihat pencipta kita, bisakah kita melihat Rabb kita, yaitu yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, hal nara rabbana, yaitu mungkinkah kita itu nanti akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Qala, kemudian Nabi SAW memberikan jawaban. Perhatikan bagaimana Rasul dalam membuat suatu metode pemahaman yang di situ sahabat-sahabat yang majmu', sahabat-sahabat yang majmu', sahabat-sahabat yang masya Allah, Allah berikan berbagai macam keutamaan dan mereka beragam. Kemudian kata Nabi, hal tumaruna fil qamar lailatal badri laisa dunahu sahabun. Apakah di situ kalian dapat membantah dalam hal ini ialah tentang kemampuan seorang dapat melihat rembulan pada malam bulan purnama. Adakah kalian punya kemampuan, punya alasan yang bisa membantah tentang seorang bahwa mereka itu akan dapat melihat rembulan pada malam yang disebut dengan malam bulan purnama? Laisa dunahu sahab, yang tidak ada penghalang awan sedikit pun. Adakah kalian bisa membantah? Bisa membantah kepada orang yang melihat rembulan yang tidak ada awan lalu dikatakan kamu bisa melihat? Tidak. Adakah bisa membantah untuk mengatakan tidak melihatnya? Qala atau qalu, la ya Rasulullah, tidak mungkin kami bisa membantahnya. Tidak mungkin kami bisa membantahnya ketika seorang melihat pada malam bulan purnama rembulan dalam kondisi langit cerah tanpa ada di situ apa? Awan sama sekali. Adakah seorang yang dapat membantah tentang seorang kemampuannya melihat rembulan di saat bulan purnama? Di saat bulan purnama. Sumaqal, qala fahal tumaruna fi syams, adakah pada kalian dapat membantah seorang yang bisa melihat matahari, laisa dunaha sahabun, matahari di siang hari yang tanpa ada awan, kemudian orang melihatnya, adakah yang bisa membantah, menyanggah bahwa orang itu tidak bisa melihatnya yang tanpa ada awan sama sekali? Naam. Qalu la, kami tidak akan mungkin bisa membantah alasan ketika seorang melihat, saya hari ini melihat matahari luar biasa, saya malam ini melihat rembulan luar biasa. Qala fa innakum tarawna kadzalik, demikian pula kalian akan melihat Allah seperti itu. Demikian pula kalian akan melihat Allah seperti itu. Ahaditsun katsiratun rawa minha al-Bukhari jumlatan wa Muslim kadzalik, hadis-hadis cukup panjang atau cukup banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara jumlah, yaitu banyak sekali. Demikian pula Muslim. Wa hadza fima yata'allaqu birru'ya, dan ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah ru'yah. Dan Syekh Hafizahullah tidak menyebutkan tentang kelengkapan adillah-adillah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. La'allahu ini juga sebagai PR ya. Ya, santri mungkin PR-nya untuk melengkapi ayat-ayat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, 7 ayat yang di situ sebagai penetapan ada isbat Allah akan dilihat. Tadi kan sudah disebutkan berapa? Apa? 1. Annakum mulaku. Yang kedua? Lantaroni. Yang ketiga? La tudrikuhul absor ya. Baru 3 ayat. Jadi tersisa berapa? Oh iya, ditambahkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Berarti 4. Kurang berapa? Kurang 3 ya. Baik. PR. Baik. Kemudian insyaallah mungkin akan kita bacakan beberapa aqwal ulama yang kaitannya dengan masalah hadis ini. Baik, sebelum masuk kepada penjelasan tentang hadis yang baru saja kita bacakan, yaitu hadis Jarir, hadis Abi Hurairah. Sebelumnya telah disebutkan oleh Syekh tentang penukilan ucapan Syekhul Islam bahwa Allah la yatamaddahu bimujaradin nafi. Ketika Allah menyebutkan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, dia itu tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Itu kan meniadakan. Allah meniadakan dari dijangkau oleh penglihatan manusia. Wa innama yatamaddah bin nafyi al mutadhammin lil isbat. Allah itu tidak dipuji semata-mata hanya meniadakan. Jadi misalnya lam yalid wa lam yulad. Allah meniadakan dirinya, tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu tidak semata-mata dengan meniadakan itu Allah dipuji. Bentuk-bentuk nafi, bentuk-bentuk peniadaan yang Allah tiadakan tentang sesuatu yang tidak ada pada dirinya, itu bukan hanya murni meniadakan. Tetapi kata beliau, bahwa yang menjadi Allah terpuji kalau meniadakannya mengandung kepada penetapan. Meniadakan tetapi mengandung kepada penetapan. Contoh, lam yalid. Allah apa? Tidak beranak dan lam yulad, tidak diperanakkan. Kalau itu pada manusia, dia tidak punya anak. Apakah mengandung kepada isbat, mengandung kepada kesempurnaan manusia misalnya. Si fulan tidak punya anak. Orang misalnya mengatakan si fulan tidak punya anak. Mengandung kesempurnaan? Belum tentu. Bisa saja memang ada cacat dan ada kekurangan. Apa itu? Kemandulan. Tidak punya anak. Berarti itu kan apa? Satu kekurangan. Iya. Dan ini tidak boleh. Sebab itu ayat-ayat yang menyebutkan tentang nafi itu sangat sedikit. Ya. Karena apa? Karena ayat-ayat nafi, penafian semakin banyak dinafikan bukan semakin menunjukkan kepada kesempurnaan. Contoh misalnya, si fulan itu tidak tinggi, si fulan itu tidak apa misalnya? Tidak bodoh, si fulan itu tidak jahat, si fulan itu tidak bakhil. Apakah dia karim? si fulan itu tidak bodoh, apakah dia berilmu? Kan belum tentu, paham? Jadi dengan kata si fulan tidak, semakin dikatakan tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Namun Allah Subhanahu wa taala kadang menyebutkan tentang nafi, peniadaan. Dan disebutkan kadang hal itu indal hajah, saat diperlukan. Sebagai contoh, Allah menyebutkan lam yalid walam yulad ketika ada tuduhan bahwa penisbahan Allah itu beranak. Ya. Sehingga ada di sana penafian. Kembali bahwa Allah itu terpuji ketika meniadakan sesuatu. Kalau hal itu mengandung makna isbat. Dan dicontohkan di situ la tudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan. Yang namanya kalau tidak bisa dilihat penglihatan, itu kan bisa kadang memang tidak ada wujudnya, ya. Paham? Bisa dipahami tidak? Ketika dikatakan ada sesuatu itu yang tidak bisa dilihat, karena memang tidak ada wujudnya, sehingga memang tidak bisa dilihat. Nah, kalau itu kemudian diterapkan oleh orang-orang yang berpenyakit, oh berarti memang Allah itu enggak ada karena tidak bisa dilihat. Karena sesuatu yang tidak bisa dilihat itu sesuatu yang tidak ada. Iya. Paham? Maka hati-hatilah dalam belajar, hati-hatilah dalam hal seorang manakala diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya kecerdasan liar dia tanpa kendali. Hendaknya kita duduk dan berguru dengan para ulama sehingga kita dalam hal-hal terkhusus dalam bab ini ialah kita tidak kemudian berjalan seolah-olah membanggakan dengan kemampuan. Kemudian juga barakallahu fikum, perihal masalah isbat ru'yatillah menetapkan tentang ru'yatillah atau sebelumnya nafi dikatakan oleh para ulama ada an-nafyu nafian. Penafian itu terbagi dua. Nafyu mahdhin, menafikan yang murni yang tidak mengandung kepada penetapan, dan nafyu ghairu mahdhin. Dan nafyu yang ghairu mahdh, nafi yang di situ tidak mengandung kemurnian, itulah yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Seperti Allah meniadakan adanya syarik, sekutu. Allah tidak butuh sekutu. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Misal orang dikatakan dia itu tidak punya syarikat. Orang misalnya si fulan senantiasa sendirian, tidak punya syarikat. Melazimkan bahwa dia mampu? Belum tentu. Karena memang gagal terus kalau bersyarikat, paham? Orang kapok, paham ya? Diajak bersyarikat ya dibohongi, dipecundangi, berbagai macam modal-modal habis. Bukan karena kemampuannya. Dia senantiasa sendiri dalam berbagai macam usahanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala meniadakan syarikat. Karena Allah bah sempurna, paham? La syarika lahu. Tidak butuh sekutu. Nah, orang mungkin kadang punya kemampuan, saya tidak perlu ada sekutu. Saya punya kemampuan untuk memanajemen suatu usaha sendiri. Tapi ketika dikatakan si fulan dia itu tidak pernah bersyarikat, apakah melazimkan kesempurnaan tentang kehebatan fulan tadi? Belum tentu. Ya, belum tentu. Demikian pula nafyul walad, ditiadakan bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Bukan bermakna tadi tafsir-tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala ada keaiban. Dan itu yang cukup banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi itu sebagai tambahan. Kemudian tentang hadis tadi, hadis yang disebutkan masalah hal tumaruna fil qamar lailatal badri laisa dunahu sahabun. Apakah kalian dapat membantah seorang yang dapat melihat matahari maupun rembulan di malam bulan purnama yang tidak ada awan? Faham? Berarti kan dia akan bisa melihat dengan jelas. Nah, Nabi mengatakan fa innakum tarawnahu kadzalik. kalian akan bisa melihat Allah seperti kalian melihat dengan jelasnya, yaitu caranya. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu punya nama dan sifat. Lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuh wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Allah itu punya nama dan sifat. Dan nama sifat itu Allah terangkan dalam kitabnya dan juga yang diterangkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwa annal mu'minin yarawna rabbahum. Orang-orang mukmin itu akan melihat Rabb mereka. Yaumal qiyamah bi absarihim, dengan penglihatan mereka. Kama yarawnal qamar lailatal badri. Sebagaimana mereka melihat al-qamar, yaitu rembulan pada malam yang disebut dengan bulan purnama. Bulan purnama itu malam keberapa, Mas? 15 atau 14? Saya terlupakan, ada sebuah riwayat ya. Lailah arba asyrata ya, pada malam 14. Coba nanti dilihat ya, kembali. Taib. Mungkin umumnya kita sudah melihat 15 ya. Taib. Insyaallah nanti kita coba. Saya lupa kemarin membaca itu artinya tertepis. Selama ini mesti meyakinkan, memastikan bahwa bulan purnama itu ya malam 15 kan begitu ya. Tapi insyaallah yuraji taib. Kemudian dikatakan oleh Ibn al-Jawzi dalam kitabnya Kashfil Mushkil min Hadithi Sahihain, menyingkap problem polemik yang ada pada hadith yang ada pada kitab Sahih Bukhari Muslim tentang hadith ini. Ini kan mushkilnya kalian itu melihat rembulan seperti kalian melihat Allah, atau Allah akan kalian lihat seperti kalian melihat apa? Rembulan dan melihat apa? Matahari. Ada muskil. Kata beliau rahimahullah, syabihun bi'idahir ru'yah. Hadith ini Rasul menggambarkan penyerupaan jelasnya melihat la bil mar'i, bukan jelasnya yang dilihat. Kamu akan melihat Allah seperti dilihat jelasnya Allah itu seperti matahari.